Apa hukum membaca sebuah buku yang bergambar makhluk apapun dengan alasan hiburan katanya, seperti komik atau dalam bentuk belum jadi disemut manga? Hah? Manga, begitu. Iya. Seorang itu menggunakan apa namanya, waktunya pada hal yang bermanfaat, pada perkara yang membawa kebaikan. Ya kalau alasannya hiburan, ya. Ini yang membuat manusia itu banyak keluar dari jalan. Ya, harusnya hiburannya itu pada hal yang mendekatkannya kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua untuk selalu istiqomah di atas ketaatan dan membuat hati-hati kita itu teduh di atas kebaikan dan ketaatan.